Biarlah Tuhan saja yang tahu segalanya. Kasih sayangku seutuhnya hanya milikmu selamanya. Seringkali pertengkaran itu berawal bagaimana hatiku tak luka bila kau tak pernah mengerti. Ku tak ingin ada luka yang jadi penghias cinta. Jangan pernah ada benci bila cinta berakhir begini. Seutuhnya hanya milikmu selamanya. Seringkali pertengkaran itu berawal karena rasa cemburu. Bagaimana hatiku tak luka bila cinta berakhir begini. Ku ingin engkau mengerti. Ku tak ingin ada luka yang jadi penghias cinta. Bila cinta berakhir.